wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga Imam Hakim. Wa waffaqahu Az-Zahabi, disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fal hadis bi majmu'it tariq, dan hadis kalau dikumpulkan jalan jalur-jalurnya itu mencapai derajat hasan. Karena hadis yang seperti ini barakallahu fikum juga datang dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Asy-Syaikh Albani rahimahullah mengatakan fal hadisu bimajmu'i, dan hadis kalau dikumpulkan tariqain dari dua jalur ini Abu Musa dan Abu Sa'id, hadisnya hasan. Demikian kata Syekh Albani dalam kitab beliau As-Sahihah, hadis nomor 678. Kembali kepada pelajaran. Yang pertama, dari Abi Musa. Siapakah Abu Musa radhiyallahu anhu? Abu Musa, beliau bernama Abdullah ibni Qais. Abdullah ibni Qais, dan beliau sahabiyun jalilun masyhur, sahabat yang mulia dan terkenal. Namanya Abdullah ibni Qais, dan beliau masyhur bi ismihi wa kunyatihi. Beliau masyhur dengan namanya dan kunyahnya. Datang ke Madinah ma'a Ja'far, dan beliau diangkat oleh Nabi alaihi salam pada sebagian negeri Yaman, ditunjuk sebagai pemimpin di sebagian negeri Yaman. Demikian pula Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai pemimpin di Basrah, dan Utsman mengangkat beliau di Kufah. Jadi beliau termasuk sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dipercaya mengurusi urusan kaum muslimin. Dan beliau masyhur dengan suaranya. Beliau diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an. Suaranya yang sangat bagus. Dan beliau wafat di Kufah. Ada yang mengatakan wafat di Makkah tahun 50 Hijriyah radhiyallahu anhu. Itu sekelumit tentang sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk surga. Ada tiga golongan orang yang tidak masuk surga. Kalimat seperti ini disebutkan oleh para ulama, tidak masuk surga. Ini disebut dengan nusus al-wa'id, dalil yang berisikan ancaman. Naam. Ancaman adanya tiga golongan manusia yang tidak masuk surga. Nas seperti ini, sebagian ulama mengatakan tamurru kama ja'at. Biarkan lewat sebagaimana yang telah disebutkan dari Nabi. Artinya, tiga golongan orang yang tidak masuk surga sudah, tidak perlu ditafsir yang lain. Itu kata para ulama, tamurruha kama ja'at. Diterjemahkan kalimat tersebut seperti yang datang. Kenapa? Kalau diterjemah seperti itu, tidak masuk surga tiga golongan. Orang kalau mendengar menjadi takut. Orang begitu mengetahui kalimat terseperti ini khawatir. Karena ini ancaman. Jangan-jangan dia termasuk dari tiga golongan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, ayat atau hadis yang seperti ini, tamurru kama ja'at, lewat, terjemah sebagaimana yang datang. Tiga golongan. Tiga golongan kata para ulama ini bukan sebagai batasan. Penyebutan tiga ini bukan sebagai batasan. Maksudnya, ada di sana beberapa perkara yang menjadikan sebab orang tersebut terancam dengan kalimat seperti ini, tidak masuk surga. Contoh, dalam hadis Bukhari, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Qattat, hadis Bukhari. Jadi orang yang mengadu domba ini diancam dengan ancaman yang sama, la yadkhulul jannah namam. Berarti ini termasuk di luar tiga golongan. Sehingga penyebutan tiga golongan itu bukan batasan. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannah. Apa itu jannah? Jannah kata Syekh Shalih Utsaimin, antum lihat kitabnya, jannah hiya ad-dar. Jannah adalah tempat allati a'addaha Allah, yang Allah telah siapkan li auliyaihi al-muttaqin. Tempat yang sudah disiapkan untuk para wali-wali Allah yang bertakwa. Wasumiyat bidzalik, dan dinamakan dengan jannah. Jannah kalau diterjemah kebun, tapi diterjemah oleh kita surga. Likasrati asjariha, karena surga itu banyak pohon-pohonnya. Li'annaha tujinnu fiha man fiha aitastatiruh, karena pohon-pohon itu tujinnu menutupi man fiha, orang yang ada di dalam surga. Aitastaruhu, aitatutup dengan kebun yang ada pohon-pohonnya yang rindang. Iya, itu surga. Buahnya didekatkan oleh Allah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buahnya didekatkan oleh Allah. Dan buah itu terus tidak pernah putus. Tidak mengenal musim. dan tidak tercegah terlarang orang untuk memetik buah tersebut. Surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan di antara golongan orang yang diancam tidak masuk surga, kata beliau yang pertama, mudminu al-khamri. Apa itu mudminul khamri? Huwa alladhi yashrabul khamra kathiran. Mudmin, kecanduan, adalah orang yang banyak minum khamr. Orang yang banyak minum khamr. Iya, itu namanya mudmin. Bahasa kita kecanduan. Kalau tidak minum pusing. Iya. Justru kalau tidak minum katanya lemes, ya. Tidak semangat, sehingga selalu di tangannya ada khamr. Wal khamru, lalu apa itu khamr? Kalau orang kita menerjemah minuman keras, padahal yang namanya minuman itu cair, ya ta? Tapi kenapa diistilahkan minuman keras, miras minuman keras, padahal minuman itu cair. Iya. Maka dikatakan khamr, kata Syekh Utsaimin, wal khamru hadduhu haddahu rasulu, dan khamr telah didefinisikan, haddahu telah didefinisikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kullu muskirin khamrun. Segala yang memabokkan, segala yang membikin mabok, itu adalah khamr. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa mana askara, dan arti muskir, askara ay ghatta al-aqla, menutupi akal. Akal sehat jadi tertutup. Akal yang sehat jadi hilang kesadaran setelah makan atau minum sesuatu yang menjadikan hilangnya tertutupnya akal. Iya. Sehingga dikatakan khamr kalau orang tersebut minum menjadikan akalnya tertutup, atau majnun. Apa itu majnun? Tertutup. Kalau orang majnun gila, itu memang akalnya sudah apa? Tertutup. Iya. Tapi ini orang yang tertutup kalau ada sebab minum atau makan. Sering diistilahkan tadi minuman keras. Walaisa, namun perlu diingat, sedikit atau banyak, segala jenis minuman atau makanan kalau dimakan atau minum, diminum menjadikan akal tertutup, haram. Kenapa haram? Karena itu namanya khamr. Walaisa kullu ma ghattal akla huwa khamrun. Tapi perlu diingat, tidak semua yang menutupi akal itu khamr. Contohnya apa? Fal bensin. Bensin. Laisa bi khamrin. Itu bukan khamr. Mungkin kalau orang minum bensin, akalnya jadi hilang. Tapi itu bukan namanya khamr. Wa idza syariba dahduhnan fa akhma alaihi. Atau ada orang minum cuka. Cuka atau yang sejenisnya, Kalau dia minum jadi pingsan. Falaisa dzalika bikhamrin. Itu juga tidak dikatakan khamr. Wa innamal khamru, namun dikatakan khamr alladzi yughattal aqla ala wajhil ladzah. Ini yang namanya khamr adalah yang menutupi akal dari sisi menimbulkan kelezatan. Wa tarb, tarb itu orang jadi apa namanya bergoyang sendiri, ngomong sendiri ya. Jadi ada unsur lazzah. Apa itu lazzah? Kelezatan. Jadi katanya orang yang minum khamr, kata mereka pindah alam. Play, apa play? Terbang ke alam lain. Nah, di saat terbang ke alam lain itulah dia mendapatkan katanya kelezatan. Yang tadinya pengecut jadi apa? Pemberani. Yang jadinya tadinya penakut katanya jadi apa? Pemberani. Iya, alamnya sudah beda. Itu kata mereka. Barakallahu fikum. Jadi saya ulangi, yang namanya khamr sesuatu yang diminum atau dimakan lalu menimbulkan tertutupnya akal dan menimbulkan kelezatan. Sehingga fatajid, kau dapatkan asyaribu yahusu annahu fi manzilatin azimah wasa'ada. Sehingga kau dapatkan orang yang minum khamr itu merasakan fi manzilatin azimah, di kedudukan tempat yang agung. Dia mencapai kedudukan yang sangat besar. Wasa'adah, katanya mencapai kedudukan kebahagiaan. Jadi mereka terasa bahagia hidupnya. Manakala bisa menelan sabu-sabu, dihirup pelai, katanya alamnya menjadikan tenang, senang, kata mereka. Sehingga oleh karena itu dikatakan khamr. Berkata seorang penyair ketika menggambarkan khamr, wa nasrabuha fatarokna mulukan wa asadan ma yuhni'uha al-liqa. Kata mereka, wa nasrabuha, dan kita meminum khamr. Fatarokna muluka, kita tinggalkan kerajaan-kerajaan itu. Wa asadan, dan singa pun. Singa, singa yakni asada, mayahna uha al-liqa, ketika bertemu kita tidak pedulikan. Artinya dia telah mencapai alam lain yang tidak pernah dicapai oleh para raja, dan mereka mendapatkan keberanian sehingga singa pun, kata mereka, tidak dipedulikan, tidak ada rasa takut, kata mereka. Itulah orang yang minum khamr, katanya mereka mencapai puncaknya kebahagiaan. Sehingga rela membeli obat terlarang, sabu-sabukah, ganjakah, dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena kata mereka untuk mencapai alam yang membahagiakan itu tentunya mahal. Sungguh syaitan telah mengelabui dunia mereka. Barakallahu fikum. Qala Hamzah bin Abdul Muttalib. Berkata Hamzah bin Abdul Muttalib, wa kana qad sakara qabla tahrimil khamr. Hamzah, pamannya Nabi, beliau salah satu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Beliau bercerita sebelum turunnya ayat pelarangan minum khamr. Wa qad kana sakar. Dia bercerita di saat teler, mabuk. Qabla tahrimi al-khamri, sebelum diharamkan khamr. Karena orang jahiliyah dulu itu paling jago minum khamr. Gentong-gentong disiapkan di rumah-rumah mereka berisikan khamr. Hidup mereka selalu bersandingkan khamr. Itu mereka. Sehingga manakala mereka minum khamr, ini sebelum turunnya ayat haramnya khamr, Hamzah bercerita, wahal antum illa abidu abi. Lihat orang mabok, beliau mengatakan, wahal antum, bukankah kalian illa abidu abi, kecuali hamba bapakku. Lihat, Hamzah ketika itu mengucapkan kalimat yang tentunya ini tidak pas. Dia mengatakan, tidaklah kalian itu kecuali hanya hamba bapakku. Seharusnya hamba Allah, bukan hambanya manusia. Tapi begitulah para hadirin, orang yang sedang mabok tidak sadar apa yang dilakukan, tidak sadar apa yang diucapkan. Ini khamr, dan Nabi mengatakan khamr itu umul khaba'ith, induk dari segala bentuk kekotoran dosa. Orang kalau sudah minum khamr kecanduan, maka tidak pedulikan lagi harta halal atau haram. Mencuri dia, merampok dia. Orang kalau sudah kecanduan khamr tidak peduli lagi, tak kalah sudah mabok, apakah dia akan berbuat zina atau yang lainnya. Tertutup akal sehatnya. Maka inilah barakallahu fikum yang namanya khamr. Falladhi yughatta al-akla ala sabili laddah muharram. Maka segala jenis yang menutupi akal ala sabili laddah, dalam bentuk kelezatan, dalam jalan-jalan yang dengannya diperoleh kelezatan, muharramun, itu diharamkan. Bil kitabi was sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Sehingga kalau ada orang minum atau menelan pil, pil apa misalnya, yang dari tablet, entah itu ganja, heroin, sabu-sabu. Naam, itu karena menghilangkan akal sehat dan menimbulkan kelezatan, haram. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada kalimat ganja, heroin, sabu-sabu, tidak ada. Yang ada ialah innamal khamru, tidak lain khamr, wal maisir, judi, wal ansab, mengadu nasib, wal azlam, dan memberikan sajen kepada berhala, rijzun, kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Jadi pantas kalau itu perbuatan setan, menimbulkan berbagai macam kerusakan. Dan khamr, kata Ibnu Qayyim, adalah jenis dosa yang kerusakannya pada jasad atau akal. Iya. Taib barakallahu fikum. Sehingga dari situ, waman istahallahu fahuwa kafirun. Siapa yang menghalalkan khamr, kafir. Kenapa kafir? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah. Taib, fahal antum muntahun. Pada ayat tadi, innamal khamru. Apakah kalian muntahun, berhenti dari minum khamr? Umar bin Khattab saat mendengar ayat ini langsung mengatakan, intahaina, intahaina, intahaina ya Rob. Kita berhenti, kita berhenti, kita berhenti wahai Rob kami. Lihat ketundukan Umar. Bukan hanya Umar bin Khattab, sahabat tak kala dibacakan ayat ini langsung menuang gentong-gentong khamr di jalan-jalan. Ini menunjukkan ketundukan para sahabat setelah mereka bertauhid. Bertauhid mengenal hak Allah yang harus ditunaikan, taat dan tunduk kepada Allah. Walaupun khamr lezat bagi mereka, enak kata mereka, tapi karena Allah Rabbul Alamin mengharamkan, tiada kata lain kecuali dibuang. Beda zaman sekarang. Sudah tahu kerusakannya, masih umpet-umpetan. Orang di penjara saja kadang masih bisa apa? Melakukan transaksi. Na'udzubillah min zalik. Ini menunjukkan betapa khamr adalah sesuatu yang sudah nyata rusak kerusakannya, masih saja sebagian orang terbawa. Lalu bagaimana dengan kerusakan bid'ah, syirik, yaitu jauh lebih besar madorotnya bagi agama kita, dunia kita. Samar kadang orang. Iya. Kalau orang mereka memperingati naik turunnya Nabi Isa, sebagian umat Islam memandang ini baik, ini bagus. Ayuhannas, padahal sudah cukup bagi kita. Kehidupan para salaf adalah kehidupan yang terbaik dalam menjunjung tinggi syiar-syiar Islam. Demikianlah kesamaran. Sesuatu yang sudah jelas kadang samar. Apalagi sesuatu yang kadang tidak diketahui kadar ilmunya oleh kita. Tapi kembali kepada pelajaran. Maka siapa yang menghalalkan khamr, kafir. Illa ingkana nasyian bibadiyatin ba'idah. Kecuali orang yang tinggal atau tumbuh berkembang di badiah ba'idah, di kampung yang jauh dari ilmu. Mungkin dia tinggal di hutan. Kalau di negara kita jauh dari sumber ilmu, sehingga tidak ngerti ini khamr. Dikiranya khamr adalah terwakili dengan salah satu merek minuman keras saja. Ada satu merek yang dia pandang ini baru namanya khamr. Tak kala dia minum ramuan tertentu, yang ketika dia minum mungkin namanya tuak atau apa, ternyata menjadikan akal sehatnya hilang dan terasa lezat, itu juga namanya khamr. Walaupun tidak dijual bebas, racikan sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga kalau mungkin dia jauh dari dunia ilmu, tidak sampainya ilmu, atau mungkin yang kedua hadisu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam, mungkin tidak ngerti hukum khomer, gitu. Wala ya'lam al hukma syar'iyya fi dzalik, mungkin dia tidak tahu hukum syariat khomer itu. Fa innahu yu'arraf, orang yang baru masuk Islam atau jauh dari ilmu Islam, dia tidak tahu hukum khomer. Yang pertama, yu'arraf, diberitahu. Walayu kafir, tidak dikafirkan. Bimujarradi ingkari, ingkarihi tahrimah. Hanya sekedar mengingkari keharamannya khomer. Kenapa dia mengingkari? Kan ternyata belum tahu. Hidupnya di tengah hutan, tidak ada ilmu, dan dia juga baru masuk Islam, mungkin. Tapi kalau dia tinggal di negeri yang di situ tersebar ilmu, masyarakat juga menghukumi khomer itu perbuatan, bagi yang minum perbuatan tercela, sampai hukumannya apa? Dicambuk 80 kali. Yang minum khomer cambuk 80 kali cambukan. Itu hukumannya. Barakallahu fikum. Jadi bukan barang yang hebat kalau bisa minum khomer. Kadang anak muda, ketika dia mudah tersulut kalimat temannya, ah kamu enggak gentle, saya semalam bisa 2 botol, kamu baru 1 gelas sudah mundur. Lihat anak muda sekarang, jauh dari majelis ilmu, disibukkan dengan dunia, akhirnya barang yang tercela di tengah masyarakat bukan aib lagi. Barakallahu fikum. Barang yang sudah ada jelas hukumannya, jadi tidak tahu sanksinya. Jangan disalahkan kalau banyak kerusakan di tengah masyarakat kita. Selanjutnya, yang kedua, qauluhu, sabda Nabi, orang yang terancam tidak masuk surga. Yang pertama tadi, orang yang kecanduan khamr. Maka orang yang menjual, orang yang menjadi penadah, orang yang membuat, orang yang membawa, semuanya itu dapat dosanya. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak minum, cuman jual. Sama dapat dosanya. Memfasilitasi kerusakan. Saya tidak jual, saya cuman bikin. Sama dapat imbas dosanya karena memberi kemudahan. Barakallahu fikum. Maka kalau itu merusak akal, agama mencegah. Agama ini menyayangi kita. Harta jangan dirusak, jiwa jangan dirusak. Agama menjaga akal kita. Taib, yang kedua sekarang, orang yang terancam tidak masuk jannah. Qati'ur rahmin, orang yang memutus rahim. Apa itu rahim? Ar-rahim humul qorobah. Rahim adalah kerabat. Rahim itu maknanya adalah kerabat. Handetolan. Jadi orang yang memutus hubungan ar-rahim kerabat terancam. La yadkhulul jannata qati'. Dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Adabul Mufrad. tidak masuk jannah. Qati, orang yang memutus silaturahim dengan kerabatnya. Dalam surat Al-Anfal 75 Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, kerabat. Ba'duhum awla bi ba'din, sebagian mereka adalah mencintai atas sebagian. Demikian kita dengan ibu kita, dengan saudara ibu kita, dengan paman kita, dengan anaknya paman kita, kerabat. Iya, harus saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Ta'awun di atas birri wa taqwa, itu seharusnya. Namun manakala diputus, ini ancamannya. La yadkhulul jannah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.